aku lupakan cintamu yang suci, kini telah punah. Pergi kau sekarang, meninggalkanku seorang, hanya tinggal kenangan yang menemani diriku. Ku tak ingin menderita lagi, ku tak ingin tersiksa lagi, namun kenangan selama itu tak dapat ku lupakan. Ku tak ingin menderita lagi, ku tak ingin tersiksa lagi, namun riwayat selama itu ku tulis di hatiku. Sedih ku rasakan, tak mudah ku lupakan cintamu yang diriku. Kenangan selama itu tak dapat ku lupakan. Aku tak ingin menderita lagi, ku tak ingin tersiksa lagi, namun riwayat selama itu ku tulis di hatiku. Yang kini menyiksa diriku.